Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang terdahulu masih tersisa penjelasan Asy-Syaikh Sa'id Al-Qahtani rahimahullah di dalam menyebutkan kesimpulan pembahasan kedua. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammun. Rasulullah ini suka dan senang berkanan-kanan, yakni mendahulukan yang kanan, baik itu di saat bersuci, memakai sandal, bersisir, dan dalam semua aktivitas beliau. Jadi apapun aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus pula kita contoh dan kita teladani, yaitu selalu mendahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri. Wa kanat yaduhu al-yusra li khala'ihi wa ma kana min adha. Adapun tangan kiri beliau gunakan untuk urusan hajat, buang hajat. Naam. Dan sesuatu yang ada adza padanya, sesuatu yang kotor dan yang semisal dengan itu. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini selanjutnya, apabila Rasulullah berbaring, maka beliau berbaring pada sisi sebelah kanan. Ini yang sunnah. Di saat seseorang berbaring, maka hendaknya berbaring di samping kanan. Dan beliau meletakkan telapak tangan kanannya di bawah pipi kanan. Jadi telapak tangan diletakkan di bawah pipi kanan. Nah, berarti Rasulullah tidak pakai bantal apa ya? Nah, kalau kita pipinya sudah nempel empuk di bantal silikon. Nah, dan beliau apabila berbaring sebentar sebelum subuh, dan ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat malam, beliau berbaring sebentar sebelum salat subuh namun tidak tidur. Beliau menegakkan lengannya dan meletakkan kepalanya di atas telapak tangannya. Jadi seperti ini. Nah, ini ditegakkan kemudian berbaring di kepala beliau, ditaruh di telapak tangannya. Nah, ini juga barangkali untuk menghindarkan diri dari tidur, karena kalau langsung nempel di lantai atau ini yang dijadikan bantal itu bisa kebablasan subuhnya. Nah, ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ditegakkan, artinya kalau mungkin tertidur kebangun karena ini tegak. Nah, demikian kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis yang penuh dengan ilmu, kelembutan, rasa malu, amanah, menjaga kehormatan, penuh dengan kesabaran, ketenangan, dan tidak diangkat padanya suara. Masyaallah, ini luar biasa kalau yang demikian menjadi perilaku setiap muslim dalam mencontoh nabinya. Ketika dia bermajlis, majlisnya penuh dengan ilmu para ulama rahimahumullah, seperti Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan dalam beberapa nasihat beliau, hendaknya kalian selalu peduli dan perhatian dengan ilmu, bahkan sampai pun majlis gahwah. Nah, majlis ngopi biasa tapi tidak kosong dari ilmu. Nah, jangan kemudian majelis itu hanya dunia saja yang menjadi himmah dan perhatian kita. Nah, hal-hal yang ringkas, yang ringan dari fawaid-fawaid yang disebutkan para ulama, bisa yang tahu menyampaikan dan mengajarkan kepada yang tidak tahu. Demikian pula penuh dengan kelembutan, rasa malu, amanah. La turfa'u fihi al-aswat, tidak diangkat padanya suara. Kalau kita sudah masya Allah, kadang gang ini suaranya kalau sudah majelis itu sampai ke gang sebelah. Nah, ketawanya sudah luar biasa. Wala tuntahaku fihi al-hurumat, dan tidak dilanggar padanya perkara-perkara haram. Ini juga yang penting. Jangan sampai barakallahu fikum majlis dan majlisnya kita dilanggar padanya kehormatan. Ghibah sudah terjadi, fitnah dilakukan, berbagai macam kedustaan, bercanda dengan sesuatu yang mengandung kedustaan. Atihi kulluha haram. Ini semua perkara yang haram, yang mestinya diperhatikan setiap muslim, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga diri dari perkara-perkara haram dalam majlis beliau. Yatafadaluna fi majlisihi bittaqwa wa yatawadhu'un. Mereka ini saling berlomba-lomba dalam majlis Nabi dengan takwa. Saling berlomba menghiasi dirinya dengan sifat takwa. Bukan berlomba-lomba dalam majlis dengan sesuatu yang merobohkan sifat takwa. Dan ini yang banyak terjadi, ya dan billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari kejelekan akhlak dan membimbing kita dengan akhlak yang baik. Setiap orang di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam berlomba-lomba dengan sifat takwa. Berarti di sini juga nampak dan ada isyarat untuk saling nasihat menasihati, ingat mengingatkan. Jangan sampai kemudian ada satu yang sudah mulai tidak bisa mengendalikan dirinya, tambah dikompori, tambah di na'am barakallahu fikum di bensini, di pertamaki, ya, tambah menyala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan mereka saling tawadhu, wayuqirunal kibar wayarhamunas sigar. Dalam majlis Nabi, orang tua itu dihormati, yang muda disayangi. Masya Allah, ini kayaknya singgungan buat kita semua, ya. Nah, kalau sudah majelis, yang tua jadi bahan bully. Nah, iya begitu, ya. Iya dan billah, kita meminta kepada Allah, berlindung kepadanya, semoga Allah menjaga kita dari kejelekan akhlak. Nah, sekarang mungkin kadang orang tua sudah mulai banyak lupa, jadi bahan. Padahal kita yang muda juga suatu saat akan tua dan berharap, berangan-angan, duhai kiranya di masa tua seperti ini saya tidak dibuli oleh anak-anak muda ini. Naam. Ikhwan fiddin barakallahu fikum. Wa yu'assirunal muhtaj. Dan mereka di majlis Nabi lebih mengutamakan orang yang butuh. Mendahulukan, mengutamakan orang yang membutuhkan. Wa yukhrijuna du'at ilal khair, dan mereka mengeluarkan, melahirkan para dai yang mengajak kepada kebaikan. Selanjutnya Syekh menyatakan, wa kana yajlisu 'alal ardh, Nabi itu duduk di tanah. Nabi duduk di tanah, duduk di lantai. Wa ya'kulu 'alal ardh, juga makan di tanah, makan di lantai. Naam. Beliau berjalan bersama orang-orang miskin, wal abad, dan para budak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau yang tergambar dalam kehidupan beliau, tidak memilih teman, tidak membatasi teman sebatas kepada orang-orang kaya dan terhormat, orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, tidak. Bahkan yang bersama Nabi adalah al-masakin dan para budak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menguatkan Nabi bersama dengan orang-orang miskin. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya memalingkan wajah beliau dari orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Allah Subhanahu wa taala sampai melarang nabinya, shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi, Demikian pula Nabi biasa bergaul dengan mereka hingga beliau bisa menunaikan hajat mereka. Dan Nabi marra 'ala sibyan yal'abun, melewati anak-anak yang sedang bermain, beliau mengucapkan salam kepada mereka, Rasulullah, dengan kedudukan yang sangat terhormat, dengan kedudukan yang sangat tinggi. Hatta anak-anak juga dipergauli oleh Nabi. Beliau mengucapkan salam dan menyapa mereka. Ini juga yang semestinya menjadi perhatian kita. Lebih-lebih lagi, di saat kita melewati anak-anak yang kadang ya namanya anak-anak, perlu dikontrol dalam hal permainan mereka membahayakan ataukah tidak. Ucapan-ucapan mereka satu dengan yang lain dibimbing. Karena memang anak-anak selalu butuh kepada bimbingan. Dan tidak boleh anak-anak itu lepas dari pengawasan kita. Selanjutnya kata Syekh, wa kana la yusafihun nisa ghair al-maharim. Rasulullah tidak bersalaman dengan para wanita yang bukan mahram. Di zaman seperti ini, di zaman kita ini, hari demi hari yang demikian sudah semakin langka. Bahkan dianggap orang aneh atau kadang bahasa-bahasa gulu. Ini orang tidak mau salaman dengan perempuan padahal masih bibinya. Bukan bibik langsung, tapi bibik istri pamannya. Kan masih kerabat. Nah, dua pupu, tiga pupu apa istilahnya? Nah, padahal sepupunya loh, tidak mau salaman. Ya sepupunya bukan mahramnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ipar. Afa ra'aital hamu? Bagaimana pendapat engkau ya Rasul tentang al-hamu, tentang ipar? Beliau menyatakan ipar itu maut. Ya gitu, karena mungkin kita menganggap biasa, ya kan masih orang dekat. Naam. Istrinya kakak kan masak sih? Ya justru masaknya itu akhirnya jadi masak. Nah, hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Syaitan akan bermain dan memanfaatkan kondisi dan situasi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan itu adalah al-maut, kematian. Bahkan di saat baiat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berjabat tangan dengan para wanita. Beliau membaiat mereka dengan ucapan. Membaiat mereka dengan ucapan. Maka mestinya setiap orang tua, setiap muslim harus sadar. Ini bukan sok masalah. Kita tidak mau dekat dengan kerabat, tidak menghormati om-om kita karena tidak mau menyalami istrinya atau anak mereka. Dan yang semisalnya dari yang bukan mahram, masalahnya adalah kita lebih menghormati dan memuliakan syariat dibandingkan melanggar keharaman Allah tabaraka wa ta'ala. Seseorang ditusuk dengan besi panas jauh lebih baik bagi dia dibandingkan memegang wanita yang bukan mahram. Jangan anggap memegang di sini, naam, memegang dalam kondisi berduaan di tengah malam gulita, jangan. Hatta bersalaman di depan orang banyak juga masuk dalam kategorinya. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ini sudah 60 ke atas Ustaz. Naam. Insyaallah kalau yang gitu-gitu saya sudah aman. Iya kira-kira. Naam. Kembalikan jawabannya kepada diri kita sendiri. Naam. Selanjutnya Kata Syekh rahimahullahu taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lemah lembut kepada para sahabatnya, dan beliau selalu menanyai mereka, mencari kalau tidak ada. Nah, perhatian. Si fulan kok enggak kelihatan ya? Nah, kadang Nabi merasa kehilangan si fulan, si Alan. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Mana si fulan? Kok enggak kelihatan?" "Ya Rasulullah, dia berdiam diri di rumah terus menangis ya Rasul. Sejak turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mengangkat, meninggikan suara kalian di atas suara nabi. Lah dia suaranya ini termasuk tipe yang agak keras." Maksudnya tinggi suaranya, bukan karena lancang di hadapan nabi, bukan. Dia khawatir jangan-jangan ayat itu turun sengaja untuk memperingatkan dia. Begitu para sahabat. Dan Nabi perhatian. Di satu waktu Rasulullah kehilangan, di mana tadi Abu Hurairah? Kok sekarang enggak kelihatan? Naam. Begitu Abu Hurairah datang, "Kamu kemana tadi?" "Ya Rasulullah, tadi aku berjumpa denganmu dalam keadaan junub. Dan aku tidak mau duduk bermajlis denganmu dalam kondisi junub. Aku pulang mandi." Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatian kepada sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, siapapun di antara kita hendaknya punya perhatian. Si fulan biasa kok majlis subuh rutin, tapi kok enggak pernah kelihatan sekarang ya? Apa sakit ya? Ayo kita jenguk. Nah, "Oh si fulan sudah 3 tahun lalu wafat." Ya Allah, sampai enggak tahu, wafat aja 3 tahun enggak tahu. Nah, tolong perhatian kepada teman, ikhwah, kepada saudara muslim. Nah, yang biasa kan ketahuan kelihatan, "Oh si fulan ini kelihatan rajin majlis subuh hari Jumat, kok enggak kelihatan, mungkin sakit." Nah, jangan sampai ternyata dia sama dengan kita, sama-sama perantauan dari mana, dari Jakarta, dari Sumatera, dari Aceh, enggak punya kerabat di sini. Ya kita semua kerabatnya. Mungkin butuh dibawa ke rumah sakit, butuh bantuan. Ya tafaqqat. Dia perhatian, peduli, lihat kondisi. Barakallahu fikum. Selanjutnya, kata Syekh menyebutkan, "Wa yukrimu karima kulli qaum." Beliau memuliakan setiap orang yang mulia dari satu kaum, dan menghadapkan wajahnya dan pembicaraannya kepada lawan bicaranya. Masya Allah, ini adab ternyata. Menghadapkan wajah kita kepada lawan bicara. Ini bagian dari adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang membalas kejelekan dengan kejelekan. Bahkan beliau memaafkan dan memberi toleransi. Bahkan syariat yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam Al-Qur'an, "Idfa' billati hiya ahsan." Balaslah kejelekan dengan yang lebih baik. Jadi bentuknya billati hiya ahsan. Bukan idfa bil hasan, tapi billati hiya ahsan, dengan menggunakan isim tafdhil. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau misalnya terjadi sebelumnya antara dirimu dengannya permusuhan, tapi tindak kejelekannya barakallahu fikum dibalas dengan kebaikan, ternyata menjadi pembela setia. Nah, tidak pernah digubris di saat dia dicela, dicemooh, difitnah. Ya terserah, tidak memudaratkan dirinya. Bahkan orang itu memudaratkan dirinya sendiri di dunia qablal akhirah. Orang akan memandang ini orang yang rendahan, yang seperti ini. Orang rendah. Qablal akhirah, sebelum di akhirat, yang Allah pasti membalas kezaliman setiap orang yang berbuat zalim. Tapi justru dia berbuat baik. Nah, dia berbuat baik. Bahkan tidak kurang-kurang, malah memberi hadiah. Karena dia tahu asar dan pengaruh dari hadiah, sebagaimana kata Rasulullah, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Kasih hadiah, akhirnya langsung mencair itu es yang sudah membeku. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Akhirnya menjadi pembela setia. Ya berat Ustaz. Na'am, memang berat, tidak mudah. Kita memang harus korban perasaan. Oleh karena itu Allah menyatakan dalam lanjutan ayatnya, wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Tidak ada orang yang diberi karunia seperti itu untuk menghiasi dirinya dengan sifat yang demikian kecuali para penyabar memang, dan orang yang akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Ikhwan fiddin barakallahu fikum. Selanjutnya, beliau orang yang berlemah lembut dan tidak memukul pembantu, tidak pula memukul wanita. Ini Rasulullah. Memukul mungkin anak dan istri, ini sebenarnya adalah pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Terjadi pelanggaran dalam rumah tangga, dalam hubungan suami istri, dinasehati dengan lemah lembut. Di lain waktu terjadi, dinasehati kembali dengan lemah lembut. Jadi kuncinya adalah sabar, sabar, sabar. Solusinya adalah sabar, sabar, sabar. Bisa ditingkatkan itu nasihatnya dengan sedikit agak keras. Nah, kalau tidak bermanfaat ya bisa dilakukan al-hajr, diboikot, wala tahjur illa fil bait, dan jangan memboikot kecuali di dalam rumah. Kecuali di dalam rumah. Agar tidak banyak pihak yang tahu kalau sedang terjadi percekcokan dalam rumah tangga, dan itu biasa terjadi. Jangan membayangkan kehidupan rumah tangga itu enaknya 70%, yang 30% enak sekali. Jangan. Namanya rumah tangga itu seperti orang yang mengarungi bahtera, mengarungi samudra. Akan berjumpa dengan ombak, gelombang, angin, topan menerpa. Tidak selamanya yang kita dapatkan angin cepoi-cepoi. Ya? Tidak selamanya. Penuh dengan onak dan duri, aral melintang. Demikian kehidupan rumah tangga. Ketika terjadi demikian, boleh diboikot di dalam rumah. Seorang wanita salihah, naam, suaminya memalingkan wajah darinya saja, itu sudah merasa dia. Yang tadinya suami ini tidak akan bisa tidur jika bukan wajah istrinya terakhir dalam pandangan matanya. Masya Allah, romantisnya luar biasa. Tapi kok malam ini beda ya? Nah, dia tidak seperti ini, bukan dia ini di depan ana, bukan aslinya dia. Wanita salihah yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, nisa'ukum min ahlil jannah al-walud, al-wadud, al-a'ud. Yang penyayang, yang peranak, yang cepat kembali. Dia akan datang menyatakan kepada suaminya, aku takkan bisa memejamkan mataku sebelum engkau memberi maaf kepadaku. Ini wanita salihah. Sebelum engkau ridha kepadaku. Nah, sudah tidak bermanfaat, tidak punya pengaruh, diboikot, boleh memukul. Darban ghair mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan, yang tidak menimbulkan bekas. Jangan sampai pukulan yang dilakukan, naam, ambil rotan atau sapu yang gagangnya kayu, dipukul di naam daerah-daerah yang membahayakan, atau di tangan saja bekasnya enggak hilang 4 tahun. Wanita itu jangankan dipukul dengan kayu atau yang semisalnya, antum pukul dengan ucapan saja sudah sangat sakit dia. Wanita itu hatinya lembut, naam ya, perasa, sensitif. Jangan sekali-kali memukul jika tidak dalam kondisi terpaksa, sudah puncaknya sudah. Wanita akan menyimpan itu sampai berapa lama pun tidak akan pernah dilupakan jika sampai memukul. Camkan baik-baik. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula tidak boleh memukul di daerah yang membahayakan secara medis. Nah, secara medis. Wallahu a'lam, ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.